Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Kita lanjutkan perjalanan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Setelah beliau terpaksa harus meninggalkan tanah kelahiran beliau, Masqat Ra'sihi, yaitu negeri Al-Uyainah, karena rupanya sang Amir Uthman bin Muammar tidak tahan dengan ancaman dari Amir Ad-Dir'iyah, yaitu Sulaiman Al-Humaidi, seorang yang jahat, zalim, dan memiliki sikap-sikap atau perilaku yang tidak baik. Bahkan diungkapkan dalam sebagian buku sejarah bahwa dia seorang yang berwatak badui, termasuk orang-orang badui yang yakni termasuk memiliki watak-watak badui, yaitu gemar menzalimi, gemar merampas, dan melakukan peperangan dengan pihak lain. Maka terpaksalah Syekh setelah berupaya memberikan nasihat beberapa kali kepada Hadzal Amir Uthman bin Muammar, namun dia tetap terus memaksa untuk mempersilahkan Syekh meninggalkan negeri Al-Uyainah. Maka dikatakan oleh Syekh bin Baz, fakharaja Syekh inda dhalika wa tahawwala min Al-Uyainah ila bilad Ad-Dir'iyah. Ja'a ilaiha mashiyan fi ma dhakaru hatta wasala ilaihi fi akhirin nahar. Beliau berangkat dari Uyainah, ya, di awal siang, yakni pagi hari, hingga beliau tiba di Dir'iyah pada siang hari. Fadakhala ala syakhsin min khiyariha fi a'la al-balad yuqalu lahu Muhammad bin Suwailim al-Uraini. Maka beliau singgah di rumah seseorang, min khiyariha, di antara orang terbaik di negeri Dir'iyah itu, yang berada di dataran tinggi negeri tersebut, bernama Muhammad bin Suwailim Al-Uraini. Fanazala alaihi, beliau pun singgah di situ. Wa yuqal inna hadzal rajul khafa min nuzulihi alaihi. Disebutkan bahwa Muhammad bin Suwailim ini takutan ketika Syekh singgah di rumahnya, datang ke rumah dia. Wadaqat bihil ardu bima rahubat, dan dia merasa dunia sempit. Yakni kenapa? Karena rupanya kabar tentang beliau yakni ramai di Uyainah, sampai Uyainah mendapat ancaman dari siapa? Biladul Ahsa, ini besar hingga berujung diusirnya beliau. Wa khafa min Amir Dir'iyah Muhammad bin Saud. Dan terkhusus dia takut dengan terhadap Amir diriyah yang bernama Muhammad bin Su'ud, Fatma annahu syekh. Maka syekh menenangkan dia. Wa qala lahu abshir bi khair. Wa hadha alladhi ad'u an-nas ilayhi dinullah wa sawfa yudhhiruhu Allah. Nah, ini secara singkat syekh menyebutkan kisah ini. Yang ini salah satu di antara detik-detik paling penting dalam sejarah perjalanan dakwah beliau. Disebutkan secara rinci di kitab yang ditulis atau karya Muhammad Mas'ud An-Nadwi, tawajjaha syekh ila dir'iyah ba'dama jawaza hudud ibni Muammar awasala hunaka waqtal asr. Dan beliau sampai di sana. Dan ketika sudah melewati batas negeri Ma'mar, negeri Sulaiman Utsman bin Ma'mar tadi, beliau memilih menetapkan tujuannya ke Ad-Dir'iyah. Fanazala awalan fi baiti Abdullah bin Abdurrahman bin Suwailim Al-Uraini. Ya, beliau awal mulanya singgah di sini. Di rumahnya siapa? Abdullah bin Abdurrahman bin Suwailim. Thumma intaqala ila baiti ahad talamidhatihi au talamidhatihi Ahmad bin Suwailim. Baru kemudian beliau dari situ berpindah ke rumahnya salah seorang muridnya yang bernama Ahmad bin Suwailim. Kalau saya menyebutnya dengan nama Muhammad, jadi sedikit perbedaan. Taib, kenapa beliau memilih Dir'iyah? Ketika keluar dari Uyainah, beliau dalam kondisi tidak punya tujuan yang pasti. Baru kemudian beliau akhirnya menetapkan hati, memilih tujuannya ke daerah yang bernama Dir'iyah, negara sendiri. Ya, yang di sana amirnya adalah Muhammad bin Su'ud. Muhammad bin Su'ud. Beberapa alasan. Yang pertama, ketika dakwah di Uyainah, yang kita sebutkan kemarin, sebenarnya dakwah di Uyainah sudah kuat dan mulai tampak hasil. Di antara bentuk hasilnya adalah banyak para thullabatul ilm berdatangan dari berbagai negeri untuk menyambut dan mendengar da'atul tauhid, belajar tauhid was sunnah kepada Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Termasuk diantaranya diajarkan apa? Kitab tauhid yang telah beliau rampungkan penulisannya di mana? Di Huraimla. Nah, diantara yang menjadi murid-muridnya adalah beberapa orang terbaik dari Dir'iyah. Beberapa orang terbaik dari Dir'iyah. Di antaranya Ahmad bin Suwailim. Di antaranya siapa? Ahmad bin Suwailim. Dan beberapa orang dari keluarga kerajaan, dari kalangan para amir negeri Dir'iyah. Dalam bahasa kita beberapa pangeran, yakni keluarga bangsawan. Di antaranya siapa? Dua saudara Muhammad bin Su'ud. Dua saudara Muhammad bin Su'ud, yaitu Mishari bin Su'ud dan Thunayya bin Su'ud. Ini termasuk di antara yang menjadi muridnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Di samping yang tadi, Ahmad bin Suwailim atau Muhammad bin Suwailim, ini juga termasuk di antara murid-murid Syekh yang belajar sejak beliau berada di Al-Uyainah. Maka ini termasuk salah satu alasan karena beliau ingat orang-orang baik ini di Dir'iyah. Di samping Dir'iyah merupakan negara yang kuat. Dia lebih kuat dibandingkan Uyainah. Dia lebih kuat dibandingkan Al-Uyainah. Termasuk berani menghadapi siapa? Al-Ahsa. Terhadap kekuatan Ahsa, Dir'iyah memiliki kekuatan yang cukup seimbang. Ya, memiliki kekuatan yang cukup imbang dan bisa menghadapinya. Terbukti beberapa kali sempat terjadi kontak dengan negeri tersebut. Nah, akhirnya di waktu al-asr sampailah beliau di negeri Ad-Dir'iyah. Negeri Ad-Dir'iyah di bawah kepemimpinan siapa? Al-Amir Muhammad bin Su'ud. Al-Amir Muhammad bin Su'ud. Maka beliau singgah di muridnya. Setelah sebelumnya singgah di rumah Abdullah bin Abdurrahman bin Suwailim, beliau kemudian berpindah ke rumah salah seorang muridnya yang bernama Ahmad bin Suwailim. Walamma balagha al-khabar ila Amir Ad-Dir'iyah Muhammad bin Su'ud hadara ilayhi ma'a ikhwatihi Mushari wa Thunayya wa kulluhum ahada asy-syai' ala at-ta'ati wan nasr. Ketika beritanya sampai kepada Amir Dir'iyah, yaitu Muhammad bin Su'ud, hadara ilaihi, maka sang Amir pun datang ke tempatnya Syekh, hadir di majlisnya. Ma'a ikhwatihi, bersama saudaranya, Mishari wa Thunayya, wa kulluhum ahada Syekh, semuanya berjanji, melakukan janji setia kepada Syekh, ala ta'ati wan nasr, untuk mentaati dan nasr, yakni mentaati Amir dan nasr. Mereka siap membela Syekh. Yani ala ta'ah dari pihak mana? Dari pihak siapa? Pihak Syekh. Wa ala nasr dari pihak kerajaan. Hadhihi riwayatul mujizah. Ini riwayat yang singkat, ma'khudhatun min Ibnu Hunnam. Disebutkan oleh Ibnu Hunnam. Amma Ibnu Bishr faqad fassala hadhihi al-hadithah. Adapun Ibnu Bishr, Ibnu Hunnam, Ibnu Bishr ini penulis sejarah yang paling terkenal di dalam menuliskan sejarahnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Amma Ibnu Bishr faqad fassala hadhihi al-hadithah. Adapun Ibnu Bishr, ya, maka beliau merinci peristiwa ini. Allati laha ahammiyah khassah, yang memiliki nilai yang sangat penting. Fi sirati Syekh At-Tablighiyah, dalam sejarah Syekh. Berikut nasnya sebagai berikut. Amma Syekh fa innahu safara ila Dir'iyah fa wasala ila a'laha waqtal 'asr fa qasada ila bait Muhammad bin Suwailim Al-Uraini. Adapun Syekh, maka beliau melakukan perjalanan menuju Dir'iyah dan sampailah di dataran tinggi negeri itu pada waktu asar, dan beliau menuju rumahnya Muhammad bin Suwailim Al-Uraini. Sama berarti dengan apa yang disebutkan oleh Syekh bin Baz. Namanya siapa? Muhammad bin Suwailim. Falamma dakhala ilaihi daqat alaihi daruhu. Ya. Tatkala beliau yang datang ternyata Syekh, sang murid merasa ketakutan, merasa sempit. Wa khafa ala nafsih. Ya. Dan beliau khawatir, takut dirinya, keselamatan dirinya, min Muhammad bin Su'ud. Ya. Padahal yang datang gurunya. Yakni apabila Amir Uyainah telah memperlakukan sedemikian rupa, demikian pula Amir Ahsa memperlakukan demikian rupa, maka sang murid juga khawatir jangan-jangan Muhammad bin Su'ud, Amir Dir'iyah, memperlakukan yang sedemikian rupa juga. Bahwa adahu Syekh wa askana ja'syahu. Maka Syekh menenangkan sang murid. Wa qala sayaj'alullahu lana wa laka farajan wa makhraja. Allah pasti akan memberikan untuk kita, untuk kami dan untuk kamu jalan keluar. Kalimat yang menunjukkan apa, ikhwan? Tawakkal. Naam, quwwatut tawakkul minasyekh rahimahullah. Dan beliau benar-benar tidak memiliki ambisi apa-apa dari dakwah ini. Semata-mata beliau ingin i'la kalimatillahi ta'ala. Dan ini merupakan asas dan beliau jadikan sebagai pedoman dalam dakwah, yaitu dalam rangka i'la kalimatillah, i'la kalimatit tauhid, La ilaha illallah. Ini teks redaksi yang di, ucapan Syekh yang disebutkan di kitab ini. Saya ja'alullahu lana walaka farajan wa makhraja. Adapun yang disampaikan oleh Syekh bin Baz kalibatnya adalah abshir bi khair. Wa hadha alladhi ad'u an-nas ilayhi dinullah wa sawfa yudhhiruhu Allah. Bergembiralah dengan kebaikan. Ini yang aku dakwahkan kepada umat manusia, dinullah, agama Allah. Wa sawfa yudhhiruhu Allah. Pasti Allah akan menangkan agama ini. Yakin beliau dengan firman Allah Taala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Padahal beliau baru saja mendapati apa? Baru di siang hari yang sama, yaitu diusir dari negeri Uyainah. Sangat sulit ya ikhwan untuk tetap yakin kokoh dengan ucapan ini, janji dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin memegang teguh janji Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi beliau sedang mengalami benturan itu tadi. Dan tidak tanggung-tanggung beliau keluar dari tanah kelahirannya sendiri, diusir dari tanah kelahirannya sendiri. Nah, semata apa? Semata-mata karena dakwah ini. Semata-mata karena dakwah yang beliau emban. Kemudian dilanjutkan di sini, nazala syekh fi baiti ibni suwailim fasara markizan li da'wati tauhid. Maka beliau pun tinggal di rumahnya Ibnu Suwailim, Muhammad bin Suwailim, dan jadilah rumah itu markiz di dakwah tauhid, sentral dari dakwah tauhid. Disitulah beliau mengajar, disitulah beliau mengkader murid-muridnya. Wa bada'an nas ya'ummunahu mutasattirin wastafada ahlul ilm bil khusus. Maka mulailah umat ya berdatangan kepada beliau dengan sembunyi-sembunyi, mutasattirin wastafada ahlul ilm bil khusus, bahkan ahlul ilm mengambil faedah secara khusus dari beliau. Artinya aktivitas yang beliau lakukan, dakwah wa ta'lim wa irsyadun nas dan seterusnya, ini benar-benar mendapatkan apa? Tajawub minan nas, disambut oleh umat. Nah, disambut oleh umat karena beliau tidaklah yang beliau bawa kecuali apa? Melanjutkan nur an-nubuwah, cahaya kenabian, yakni da'watul anbiya war rusul. Walakin hadhihi al-hala ma kanat mardhiyah. Namun tentunya kondisi ini kurang menyenangkan, yakni apa? Sembunyi-sembunyi, khawatir diketahui oleh amir. Nah, fa'arada syekh ayat tasila bil amir. Maka beliau ingin supaya gimana caranya bisa terhubung dengan sang amir Muhammad bin Su'ud. Fakallama ikhwatahu. Iya, maka beliau pun mengajak bicara siapa? Saudara-saudaranya. Saudara-saudara si amir, yaitu siapa? Musyari wa Thunayya. Nah, gimana caranya untuk bisa terhubung kepada siapa? Al-amir. Fakallama awalan zaujatal amir. Maka dicari cara ya, supaya bisa sampai kepada amir dengan cara yang terbaik. Maka keduanya mengajak bicara zaujah, zaujatul amir, istri dari sang amir, Mudi bintu Abi Wahtan, yang bernama Mudi bintu Abi Wahtan. Wa kanat imra'atun dhaqiyah mutadayyinah. Dia adalah seorang wanita yang dhaqiyah, cerdas, mutadayyinah, yang religius bahasa kita ya, berpegang kepada din. Nah, maka melalui perantara ini, sang istri, fa'athnau ala syekh wa dzakaru ilmahu wa fadlahu wa hathuha ala al-ittisal bil amir. Maka siapa dua saudara ini tadi ya, memuji syekh di hadapan siapa? Istrinya, istri sang amir. Wa dzakaru ilmahu, dan menyebutkan keilmuannya, menjelaskan keilmuan dan kedudukan beliau. Wa hasuha 'alal ittisal bil amir, dan memohon kepada sang istri untuk gimana caranya bisa tersambung atau terhubung dengan sang amir. Wa syaallahu ayata'athar qalbu mudhi bi ilmi syekh, maka Allah pun syaa, Allah berkehendak supaya apa, akhirnya qalbu, hati mudhi ini terpengaruh, ya, tertarik dengan ilmu syekh. Wa fadlihi, dan keutamaan syekh. Faqalat lil amir, singkat cerita, dia pun akhirnya berkata kepada amir, kepada suaminya. Nah, dia mengatakan kepada suaminya, di antara ucapan yang terabadikan dalam buku-buku sejarah, inna hadzal rajul ata ilaika wa huwa ghanimatun saqaha Allahu laka fa akrimhu wa 'azzimhu waqtanim nusratah. Inna hadzal rajul ata ilaika, sudah datang ke negerimu, tokoh besar ini, huwa ghanimatun saqaha Allahu laka, ini ghanimah untukmu yang Allah siapkan untuk kamu sekarang. Fa akrimhu, maka hormati dia. Wa azhimhu, muliakanlah dia. Wa tanim nusratah, dan ambillah keuntungan juga, ambillah ghanimah dengan cara apa? Nusratahu, membela dakwahnya. Sementara Muhammad bin Su'ud sendiri, Muhammad bin Su'ud disebutkan sifat beliau dan karakternya, kana al-amir Muhammad bin Su'ud ma'rufan bi akhlaqihi nabilah min qabli da'wati syekh. Ya, beliau sendiri memang sudah ma'ruf sejak sebelum dakwahnya syekh, dikenal dengan akhlaknya yang nabilah, yang pintar, yang cerdas, yang baik. Ini beliau. Faqad ta'athara bi kalami zaujatihi, maka karena didasarkan juga memang memiliki akhlak yang seperti ini, akhirnya ta'athar bi kalam zaujatihi, kalam itu membekas di kalbu, kalam istrinya membekas di kalbunya. Wastaqarra fi qalbihi, benar-benar singgah di kalbunya. Wastaqarra fi qalbihi hubbu syekh, sehingga tertanamlah di hatinya cinta kepada syekh. Wasara'a ila liqali ila liqaihi ba'dama dzukira lahu, dan beliau pun bersegera untuk berjumpa, menemui syekh. Iya. Dan ini sebelumnya disebutkan oleh Syekh bin Baz, faqabila al-amir masyurataha, maka amir mau menerima masukan dari sang istri. Thumma taraddada hal yadhhab ilaihi aw yad'u ilaihi, dia agak ragu apakah dia yang datang atau dia panggil syekh, sementara dia amir, ya, dia merasa punya hak untuk memanggil. Nah, maka istrinya ingatkan, ya, istrinya mengingatkan, la yambaghi an tad'u ilaik, bal yambaghi an taqsudahu fi manzilihi wa an taqsudahu anta wa an tu'azzim al-ilma wad-da'i ila al-khair. Kamu enggak pantas kalau kamu manggil dia. Iya. La yambaghi an tad'u antad'uhu ilaihi. Kamu enggak pantas kalau kamu yang memanggil dia. Justru yang sepantasnya adalah kamu yang berangkat ke tempat tinggalnya. Wa antaqsudahu anta, kamu sendiri yang datang. Jangan pakai utusan, tapi kamu sendiri yang datang. Wa antu'azzim al-ilma wad-da'i ila al-khair, dan selayaknya dan sepantasnya kamu memuliakan ilmu dan da'i ila al-khair. Ya. Fa ajaba ila dhalik, maka dia sang amir pun menerima nasihat ini. Menerima masukan tersebut. Lima kataballahu lahu minas sa'ada wal khair, karena memang Allah menghendaki kebaikan dan kebahagiaan untuk si amir ini. Fastaqbalahu bi kulli mahabbatin wa ta'zim. Maka akhirnya beliau pun datang ke rumahnya siapa tadi? Muhammad bin Suwailim. Maka beliau sambut sang syekh bi kulli mahabbah wa ta'zim, dengan penuh cinta dan penghormatan. Maka terjadilah dialog antara dua Muhammad ini, Muhammad bin Abdul Wahhab dan Muhammad bin Su'ud. Setelah beliau datang menyampaikan salam, berbincang dengannya, maka Syekh fa'arada alaihi syekh aham usul da'watih. Maka disampaikanlah, dipaparkan oleh Syekh prinsip terpenting dari dakwahnya. Yaitu apa? Makna la ilaha illallah, al-amr bil ma'ruf, wal-nahi anil munkar, wal-jihad. Ini prinsip yang dijelaskan oleh Syekh kepada Muhammad bin Su'ud. Makna la ilaha illallah, al-amr bil ma'ruf, wal-nahi anil munkar, wal-jihad. Wa'alqa khutbatan mujizah. Samping beliau juga menyampaikan khutbah singkat, dzakara fiha al-masawi al-mawjuda fi ahli Najd wa lafzi nadharihi ila islahiha. Dan beliau menyampaikan khutbah secara singkat, beliau terangkan kondisi Najd, ya, yang kejelekan-kejelekan yang ada padanya. Wa lafzi nadharihi ila islahi, dan pandangan-pandangan beliau untuk melakukan perbaikan terhadap Najd. Ini yang disampaikan oleh Syekh. Fata'athar al-amir, maka al-amir pun membekas apa yang disampaikan oleh Syekh. Wa nataqa qailan, maka beliau pun mengucapkan, ya Syekh, inna hadha dinullah wa rasul alladhi la syakka fihi, wa abshir bin nusrati laka wa lima amarta bih wal jihad mimman khalafat tauhid. Wahai Syekh, sesungguhnya yang engkau bawa ini dinullah wa rasuli, agama Allah dan Rasulnya, alladzi la syakka fihi, tidak ada keraguan padanya. Maka bergembiralah dengan nusrah, ya, pertolongan, pembelaan dariku, bin nusrati laka wa lima amarta bih, dan segala yang kamu perintahkan, wal jihad mimman khalafat tauhid, dan gembira kamu dengan kesiapan jihad terhadap siapa saja yang menentang tauhid. Menentang tauhid. Nah. Adapun Syekh bin Baz menyebutkan peristiwa ini juga. Kata beliau, ya Syekh Muhammad, abshir bin nusrah, wa abshir bil amn, wa abshir bil musa'adah. Ya, wahai Syekh, bergembiralah dengan nusrah, pembelaan, bil amn, keamanan, wal musa'adah, berbagai bantuan. Faqala Syekh, maka dijawab oleh Syekh kata-kata ini juga, wa anta abshir bin nusrati aidan wat tamkin wal aqibal hamidah, dan engkau juga ya bergembira dengan nusrah juga dari Allah Subhanahu wa taala, wat tamkin kejayaan, wal aqibatul hamidah, dan nanti hasil yang baik. Hada dinullah, ini adalah agama Allah. Man nasarahu nasarahullah, wa man ayyadahu ayyadahullah, wa sawfa tajidu athara dhalika sari'an. Ini adalah agama Allah. Barang siapa yang membelanya, pasti Allah akan membela dia. Barang siapa yang mendukungnya, pasti Allah akan mendukung dia. Dan engkau akan dapati hasilnya akan cepat. Ya, hasilnya akan cepat, tidak akan lama. Kita ingat dengan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa kalimat pertama yang beliau sampaikan kepada Quraisy? Ya ma'asyara Quraisy, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wa tamtalik bihil arab. Wahai Quraisy, ucapkan la ilaha illallah tuflihu, pasti kamu akan sukses. Dan engkau kalian akan menguasai Arab semuanya. Naam ya ikhwan, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Juga wa'adallahu alladzina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannakum kama yastakhlifannahum kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'an. Dengan syarat ini, Allah berikan janji ini kepada siapa? Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa 'amilus shalihat, janji. Apabila ini terwujud, iman wal 'amalus shalih, maka syaratnya terwujud, maka janji Allah akan terwujud, yaitu pasti akan Allah berikan kekuasaan kepada kalian sebagaimana Allah berikan kekuasaan kepada umat-umat sebelum kalian, dan akan Allah jayakan agama yang telah Allah ridhoi ini untuk kalian, dan akan Allah ganti kondisi takut menjadi aman. Namun Amir ada satu ganjalan. Lakin uridu an ashtaritu alaik itsnain. Namun aku ingin mengajukan dua syarat kepada Anda wahai Syekh. Nahnu idza kumna fi nusratika. Yang pertama, nahnu idza kumna fi nusratika wal jihad fi sabilillah, fataha Allahu lana wa lakal buldan, akhaf an tartahil anna wa tastabdil bina ghairana. Saya khawatir kalau kami sudah siap membela ini tadi dan berjihad fisabilillah, yang nanti akhirnya akan Allah bukakan negeri-negeri dengan tauhid, saya khawatir kamu akan, engkau akan pergi dari kami dan menggantikan kami dengan orang lain. Artinya syarat ini minta syarat jangan kemana-mana, tetap bersama kami sini. Kemudian yang kedua, innali ala dir'iyya qanunan a'huduhu minhum fi waqti thimar akhaf an takun la ta'khud minhum syai'an. Masih ada sedikit sisa-sisa dunia ya ikhwan. Ya, aku di dir'iyya ini punya undang-undang. Ya, yang aku ambil dari mereka setiap musim panen, yakni pajak. Ambil pajak dari rakyatnya. Akhaf an taqul la ta'khud minhum syai'an. Saya khawatir kamu nanti melarang saya untuk ini. Ya, maka kata Syekh seorang yang tenang. Ya, enggak gampang risau dengan hal-hal seperti ini. Maka kata Syekh, beliau bijak menanggapinya. Ammal ula fabsud yadak ad-dam bid-dam wal hadam bil hadam, kata beliau. Yang pertama, kalau urusan yang pertama, mana tanganmu? Ad-dam bid-dam, darah dengan darah, hancur sama-sama hancur. Ya, artinya tetap dimanapun. Susah, senang, siap. Ya. Amma tsaniya, adapun yang kedua, fala 'ala Allahu ayyaftah laka al-futuhat fa yu'awwidaka Allahu min al-ghanaim ma huwa khairun minha. Untuk yang kedua, semoga Allah Subhanahu wa taala ya membukakan untuk Anda al-futuhat, berbagai kemenangan-kemenangan nanti. Ya, fa yu'awwidaka Allahu minal ghanaim, maka Allah akan ganti itu semua penghasilan pajak ini tadi dari dengan apa? Ghanimah. Ma huwa khairun minha, yang lebih baik daripada ini. Fabaya al-amil ada ya di syekh. Bayat. Terjadilah bayat dengan beliau. Wa ahida bil amri bil ma'ruf wa nahi al munkar. Wa akhar isti'dad lil amal bil kitab wa sunnah. Ya. Dan dia akan berjanji, dia berjanji untuk menegakkan amal ma'ruf nahi munkar dan siap menampakkan kesiapan mengamalkan al-kitab wa sunnah. Ya. Peristiwa penting ini terjadi pada tahun 1157 Hijriah. Terjadi pada 157 Hijriah. Atau 1744 Masehi. 1744 Masehi. Ini, dan itulah sejak saat itulah merupakan tonggak berdirinya Daulah As-Saudiyah yang pertama yang mengambil ibu kota Ad-Diriyah. Nah, ini yang terjadi pada peristiwa itu. Dan sebagaimana kata Syekh, bahasanya atau bahkan dakwah ini bifadlillahi ta'ala tidak melalui upaya revolusi ya, ataupun kudeta atau demonstrasi atau kudeta bersenjata ya, tidak melalui proses yang demikian dakwah ini mendapatkan apa? Berhasil mendirikan ad-daulah. Ad-daulah al-islamiyah. Nah, dalam bahasa kita khilafah islamiyah. Dalam waktu yang singkat. Dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dan ini semua ikhwan fiddin janji. Yang apa yang kata Allah tadi di surat An-Nur, wa'adallah. Ya, yeah, Allah telah berjanji. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak perlu kita menjadikan ini sebagai sesuatu yang apa, seakan-akan tujuan yang paling utama. Tujuan paling utama adalah dakwah tauhid. Ketika dakwah tauhid ini tegak, maka janji Allah Subhanahu wa taala akan datang. Wallahu la yukhliful mi'ad. Kita lihat dakwah yang ada sekarang. Ya, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir yang meneriak-teriakkan ya, menjadikan yel-yel, nah, daulatul tauhid, khilafah Islamiyah, mana khilafah Islamiyah mereka raih? Sejak berdirinya Ikhwanul Muslimin 1926 hingga sekarang, sebut daulah mana yang mereka dirikan? Ya, daulah mana yang mereka berhasil mereka raih? Yang Hizbut Tahrir, yang menangis, ya, meratapi hilangnya daulah Utsmaniyah. Tanpa mau melihat bahwa sudah ada daulah Islamiyah saat ini. Yang diratapi daulah Utsmaniyah, dan ikhlafah Islamiyah telah lenyap dari muka bumi. Nah, tanpa melihat bahwa daulah Islamiyah sudah ada di muka bumi. Nah, namun mereka justru mengkafirkan daulah ini. Dan menyatakan bahwa daulah ini, Wahhabiyah ini adalah antek-antek Inggris. Ante-ante Inggris. Padahal Inggris sejak awal berdirinya Daulah Saudiyah yang pertama ini dia yang membantu Daulah Utsmaniyah untuk memerangi Daulah Tauhid As-Saudiyah. Nah, bagaimana peristiwanya? Insyaallah taala kita akan ikuti di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ana alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.